Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, musta'inan billah, dengan kita terus memohon, meminta pertolongan kepada Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid, dengan penjelasan syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan Hafizahullah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita memasuki bab baru, yaitu bab man tabarraqa bisajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab orang yang mencari barokah dengan pepohonan atau bebatuan dan yang semisal dengan keduanya. Yang semisal dengan keduanya adalah seperti tempat-tempat yang dianggap keramat, peninggalan-peninggalan atau yang lainnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, berdalil dengan firman Allah di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 23. Di dalam ayat tersebut waqalillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakum al-zakar walahul untha tilka idhan kismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhan wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan di dalam surat An-Najm, mengajak bicara orang-orang musyrikin. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza. Kata Syekh Saleh Fauzan, akhbiruni an hadhil asnam hal nafa'at aw dharrat. Orang-orang musyrikin diajak bicara oleh Allah, beritahukanlah oleh kalian tentang Al-Lat wal-Uzza. Yang mana Al-Lat wal-Uzza ini adalah merupakan berhala terbesar yang ada di negeri Arab saat itu. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk mengajak bicara mereka orang-orang musyrikin. Beritahukanlah oleh kalian tentang Al-Lat wal-Uzza. Apakah Al-Lat dan Al-Uzza itu bisa memberikan manfaat kepada kalian atau mendatangkan kejelekan untuk kalian? Al-Lat disebutkan oleh para ulama adalah isim fa'il dari Latta Yalut. Latta Yalut yang artinya adalah seorang soleh yang biasa mengadon tepung untuk menjamu para jamaah haji. Kemudian tatkala meninggal dunia, umat manusia mereka i'tikaf, tinggal di kuburannya Lat dalam rangka mencari barokah. Adapun Al-Uzza ini adalah sebuah pohon, berhala yang berbentuk dari sebuah pohon yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin. Ini Al-Uzza. Karena inilah kebiasaannya orang-orang musyrikin, mereka mencari barokah di kuburannya Al-Lat, orang yang dianggap soleh oleh mereka. Dan yang kedua adalah Al-Uzza. Al-Uzza tadi adalah sajarah pohon yang besar yang mereka anggap pohon keramat yang bisa mendatangkan barokah. Wa manata tsalitsatal ukhra. Dan yang ketiganya adalah manat. Ini adalah batu yang besar yang biasa diagungkan oleh orang-orang musyrikin, yang biasa mereka mencari barokah di tempat tersebut. Kemudian Allah menyebutkan alakumuz zakaru walahul unsa. Untuk kalian zakar, laki-laki, walahul unsa, dan kalian jadikan untuk Allah itu perempuan. Artinya kata Syekh Saleh Fauzan, taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa dzakar atau wa huwa dzukur. Artinya kalian menjadikan untuk diri kalian perkara yang kalian sukai adalah apa? Adz-dzukur, laki-laki. Wa taj'aluna lahul inatha haitsu taqulun al malaikatu banatullah. Kalian jadikan perkara yang kalian sukai, wahai orang-orang musyrikin, adalah laki-laki, anak laki-laki. Tapi kalian memberikan untuk Allah, menjuluki untuk Allah al-inas. Artinya mereka mengatakan bahwasanya al-malaikatu banatullah. Kata mereka orang-orang musyrikin, malaikat-malaikat itu adalah anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebutkan alakumul dzakar walahul unsa. Untuk kalian adzakar, yaitu apa? Laki-laki. Dan untuk Allah unsa, perempuan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, tilka idzan qismatun dziza. Itu merupakan pembagian yang dziza, yaitu pembagian yang batil. Kemudian Allah menjelaskan tentang berhala-berhala mereka. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Tiada lain berhala-berhala tersebut ialah berhala yang kalian namakan sendiri dan bapak-bapak kalian menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan tentang berhala tersebut sultan, yaitu burhan, bukti yang nyata kalau itu sesembahan. Iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus. Tidak ada lain kalian itu kecuali mengikuti adzan, persangkaan, dugaan, dan mengikuti hawa nafsu. Artinya barakallahu fikum, untuk menentukan berhala tersebut sebagai ilah, sebagai sesembahan, tidak ada bukti yang nyata. Hanya saja mengikuti adzan, persangkaan, dan mengikuti apa? Hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang dari Rabb mereka itu, dari Allah, al-huda, petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan terkait dengan ayat tersebut yang menunjukkan batilnya orang-orang musyrikin yang biasa mereka mencari barokah di kuburan orang-orang saleh, yang biasa mereka mencari barokah di pohon-pohon yang dianggap keramat atau yang semisalnya. Kata Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, al-makna al-ijmali lil ayah. Makna secara garis besar untuk ayat di atas tadi. Kata beliau rahimahullah, yuhaju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la ya'kilu min hadhihi al-awthani thalathah madza ajadtuhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dialog, mendebat mereka orang-orang musyrikin tentang apa? Fi ibadatihim, tentang peribadatan mereka. Tentang Al-Lat, tentang Al-Uzza, dan tentang Manat. Ya. Allah mengajak dialog orang-orang musyrikin tentang peribadatan mereka. Mala ya'kilu, apa-apa yang tidak berakal, tidak memiliki akal. Benda-benda mati, kuburan benda mati. Kemudian pohon, kemudian lagi batu, semuanya benda mati. Min hadhil awthani thalathah madza ajadtuhum, tentang tiga berhala orang-orang musyrikin yang mereka sangat mengagungkan, sangat memuliakan. Apa yang kalian dapatkan barakallahu fikum dari berhala-berhala tersebut? Artinya apakah berhala-berhala tadi, kuburannya orang-orang saleh, batu yang mereka sembah, pepohonan yang mereka sembah, bisa mendatangkan kebaikan, bisa menolak suatu kejelekan? Diajak berpikir mereka orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa yuwabbikhuhum ala jawrihim fil qismah. Juga dalam rangka untuk mencela, untuk menghinakan mereka orang-orang musyrikin tentang kejahatan mereka dalam pembagian. Tentang pembagian tadi Allah sebutkan alakumuz zakar walahul unsa. Mereka mencintai anak laki-laki tapi dia menyandarkan kepada Allah, banatullah, malaikat itu anak perempuannya Allah. Haythun nazzahu anfusahum anil inath waja'aluha lillah, yang mana mereka mensucikan diri-diri mereka, orang-orang musyrikin mensucikan diri-diri mereka anil inath, dari kaum wanita, dan mereka menjadikan, mensifati malaikat-malaikatnya Allah itu adalah banatullah, anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, thumma yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadhil asnam wa yubayyinu anna dhanna warahbatan nufusi la yakunan hujjatan ala hadal matlab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada mereka orang-orang musyrikin al-burhan, bukti yang nyata tentang benarnya peribadatan orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada al-asnam, berhala-berhala tadi. Allah meminta kepada orang musyrikin, mana hujahnya, mana alasannya, apa yang dijadikan alasan sampai beribadah kepada kuburan orang-orang saleh, apa yang dijadikan alasan sampai beribadah kepada al-Uzza, pohon yang dianggap keramat, wa manat, batu yang dianggap keramat. Apa hujahnya, apa buktinya tentang benarnya peribadatan tersebut? Barakallahu fikum. Ternyata hujah mereka hanyalah adzunun, persangkaan-persangkaan. Dan yang kedua adalah karena mengikuti hawa nafsu. Yang dimaksud dzunun, persangkaan, adalah husnudzannihim bi abaihim, baik sangkanya mereka kepada nenek moyang mereka. Karena mereka mendapatkan, apa yang mereka dapatkan adalah dari nenek moyang mereka. Maka Allah meminta kepada mereka bukti. Barakallahu fikum. Dan juga menjelaskan, wa yubayyinu anna dhanna wa rahbatan nufus la yakunan hujjatan ala hadhil matlab. Dan juga Allah menjelaskan bahwasanya persangkaan dan mengikuti hawa nafsu, dua perkara ini tidak bisa dijadikan alasan. Hanya sekedar persangkaan dan mengikuti hawa nafsu, dua perkara ini tidak bisa dijadikan hujah alasan untuk membenarkan mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi. Tidak bisa dijadikan alasan mereka mencari barokah di kuburan orang-orang saleh hanya karena apa? Baik sangkanya mereka kepada kakek-kakek mereka. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan yang namanya hujjah, yang namanya bukti, kata Syekh, wa innamal hujjatu fi dzalik ma ja'at bihir rusul minal barahinil wadihati wal hujajil qati'ah ala wujubi ibadatil wahdahu wa tarki ibadatil asnam. Kemudian kata Syekh, yang namanya al-hujjah, bukti tentang hal ini, itu tentang peribadatan, adalah ma ja'at bihir rusul, apa yang telah dibawa oleh rasul, yang mana para rasul minal barahinil wadihah, membawa bukti-bukti yang sangat gamblang dan juga membawa hujah-hujah yang paten yang tidak bisa dikalahkan. Barakallahu fikum. Ini para rasul. Dakwah mereka sangat-sangat jelas, bukti mereka sangat-sangat wadihah, sangat gamblang. Tentang apa? Ala wujubi ibadatilai wahdah, tentang wajibnya beribadah kepada Allah semata, watarki, dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada al-asnam, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya sangat jelas. Barakallahu fikum. Sehingga banyak sekali ayat yang memerintahkan, barakallahu fikum, supaya memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat yang wadihah, barahinul wadihah, bukti yang sangat gamblang kalau Allah memerintahkan kita beribadah itu hanya kepada Allah, dan sembahlah oleh kalian Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Jangan kalian sekutukan Allah dengan alat, kuburan orang saleh. Jangan engkau sekutukan Allah dengan pohon yang dianggap keramat. Maknanya seperti itu. Dalam ayat lain Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka itu yaitu umat manusia diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini barahin wadihah, bukti-bukti yang sangat nyata tentang apa? Tentang kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul ayat hilil bab. Kecocokan ayat yang tadi kita baca di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 dengan bab yang sedang kita bahas tentang mencari barokah dengan pepohonan, bebatuan dan yang semisal dengan keduanya. Kata Syekh rahimahullah, anna fiha tahrim tabaruki bil asjari wal ahjar wa'atibaruhu syirka. Bahwasanya di dalam ayat tersebut menjelaskan haramnya mencari barokah bil asjar kepada pepohonan, wal ahjar, dan haramnya mencari barokah kepada bebatuan. Dan menjadikannya, yaitu mencari barokah kepada bebatuan, pepohonan, kuburan orang-orang saleh adalah syirka. Ini bentuk menyekutukan Allah. Yang Allah nyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Kenapa demikian kata Syekh? Fa inna ubada hadhil asnam al-madhkurah innama kanu ya'taqiduna husulal barakatihim minha bita'zimiha wa du'aiha. Maka sesungguhnya para penyembah berhala yang telah disebutkan di ayat, para ubadu hadhil asnam, para penyembah berhala al-madhkurah yang telah disebutkan pada ayat di atas tadi, sesungguhnya mereka ya'taqidun, mereka meyakini husulal barokah, mereka akan mendapatkan barokah. Bita'zimiha tatkala mengagungkan tempat tersebut, wa du'aiha tatkala mau berdoa kepada tempat tersebut. Ini yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Tatkala mereka mengagungkan kuburannya Lat, tatkala mengagungkan pohon yang dianggap keramat, tatkala mereka mengagungkan batu yang mereka anggap keramat, dengan mengagungkan dan mau berdoa kepada tempat tersebut, dia akan husulul barokah, akan mendapatkan barokah. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fatabaruku bil kubur. Maka orang yang mencari barokah di kuburan-kuburan orang soleh, datang ke suatu kuburan dalam rangka untuk mencari barokah, berarti kata baruki billat, keadaannya orang tersebut seperti orang-orang musyrikin yang mereka mencari barokah di kuburannya Allat. Ya. Karena Allat tadi adalah kuburannya orang soleh. Kuburan orang saleh yang dianggap saleh oleh mereka. Nah, sehingga kalau ada seorang yang mencari barokah di kuburan orang-orang saleh, keadaannya orang tersebut seperti orang-orang musyrikin yang mereka apa? Mencari barokah pada kuburannya Alat. Kemudian wabil asjari wal ahjar. Dan orang yang mencari barokah pada pepohonan, wal ahjar, dan orang yang mencari barokah pada bebatuan, kata baruki bil uzza wal manah. Berarti orang tersebut seperti orang-orang musyrikin yang mereka mencari barokah pada al uzza dan manah. Kalau ada orang zaman sekarang mendatangi suatu pohon, mendatangi suatu batu yang dianggap keramat, yang dianggap memiliki keutamaan, kemudian dia berdoa dan mengagungkan batu tersebut, berarti keadaannya orang tersebut seperti orang-orang musyrikin yang biasa mencari barokah di sisi Al-Uzza dan di sisi Manah. Barakallahu fikum. Ini kecocokan ayat dengan bab yang sedang kita bahas. Kemudian selanjutnya, kata Syekh, ma yustafadu minal ayat, faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat yang tadi kita baca di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Faidah yang pertama, anna tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Sesungguhnya mencari barokah kepada pepohonan dan bebatuan dan juga kuburan orang-orang saleh, ini adalah syirkun. Datang ke kuburan orang saleh, kepada batu, berdoa dan mengagungkan tempat tersebut, ini adalah syirkun. Perbuatan syirik yang Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, artinya orang yang mata wa huwa yusyriku billah, orang yang mati dia dalam keadaan menyekutukan Allah, belum bertobat, Allah tidak akan mengampuninya. Dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masru'iyatu mujadalatil musyrikin liibtali syirki wa taqriri tauhid. Disyariatkannya mujadalah, berdialog dengan orang-orang musyrikin. Tentunya orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kemampuan untuk membantah syubhat mereka. Ya. Disyariatkannya dialog dengan orang-orang musyrikin dengan tujuan apa? Untuk menunjukkan kebatilan syirik dan takriri tauhid dalam rangka untuk menanamkan tauhid kepada manusia. Boleh yang seperti ini. Tentunya bisyurut, di antara syurutnya adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Kalau tanpa didasari ilmu, jangan berani mendekat-dekat ahlu syubhat, mendekat-dekat orang-orang musyrikin, nanti akan terbawa syubhatnya. Ini sangat berbahaya. Dan juga dalam rangka untuk menunjukkan batilnya kesyirikan, biar mereka tahu, oh ternyata syirik itu adalah batil. Dan yang kedua, untuk menanamkan tauhid di hati-hati mereka. Yang ketiga, faedah yang ketiga, annal hukma la yathbutu illa bidalil mimma anzalallah la mujarradadz dzanni wa hawan nafsi. Sesungguhnya yang namanya hukum tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil. Menetapkan suatu hukum itu dengan dalil. Yang dimaksud dalil di sini adalah mimma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan, minal Qur'ani was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Ini di dalam menetapkan hukum berhujjah dengan dalil, ya. Barakallahu fikum. La mujarradadzan, bukan semata-mata persangkaan. Oh, mungkin ini perkara bagus. Buktinya apa? Buktinya kakek kita, mbah kita, eyang kita seperti ini. Ini namanya dzon, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah atau alasan. Bukan semata-mata hanya dzon atau mengikuti hawa nafsu. zon, persangkaan dan mengikuti hawa nafsu ini tidak bisa menetapkan suatu hukum. Yang namanya hukum tentang halal dan haram, perintah dan larangan, labud bidalil mimma angzalallah, harus didasari dengan dalil dari apa yang telah Allah turunkan. Yang keempat, annallaha qad aqamal hujjata bima arsala minar rusuli wa anzala minal kitab minal kutub. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujjah, bukti yang sangat nyata, dengan Allah mengutus para rasulnya dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Sehingga di antara hikmah Allah mengutus para rasul barakallahu fikum adalah dalam rangka untuk menegakkan hujjah kepada umat manusia. Rusulan mubasyirin wa mungzirin di alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul mereka adalah mubasyirin wa mungzirin, pembawa kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepada umat manusia. Kabar gembiranya, orang yang mentaati rasul akan dimasukkan ke dalam jannah. Dan juga mengzirin, mengingatkan manusia tentang bahayanya azab Allah, supaya tidak ada lagi bagi manusia alasan di hadapan Allah ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Dan di antara barakallahu fikum misi dakwahnya para rasul adalah yad'un nasa ila tauhid, mengajak umat manusia kepada at-tauhid. Kemudian dalil berikutnya, kata Syekh rahimahullah, qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah an Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dari Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kharajna, kami pernah keluar bersama Nabi SAW menuju Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin, dan kami adalah orang yang baru saja meninggalkan masa-masa kekufuran. Artinya baru masuk Islam. Baru masuk Islam, sehingga barusan saja meninggalkan masa-masa kekufuran. Walil musyrikina sidratun, yang mana dahulu orang-orang musyrikin memiliki sidratun, sebuah pohon. Yaqufuna indaha, yang biasa mereka melakukan iktikaf di sisi pohon tersebut. Tinggal menetap beberapa saat di dekat pohon tersebut. Dalam rangka apa? Mencari barokah. Ya. Bahasa kitanya ya semedi, tapak, ya. Wa yanutu nabiha aslihatahum, dan kebiasaan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka. Dalam rangka apa? Mencari barokah. Yuqalu laha dzatu anwat. Yang mana barakallahu fikum pohon tersebut dinamakan dzatu anwat, ya. Famarar nabi sidratin faqulna ya Rasulullah, maka kami pun melewati pohon tersebut. Maka kami, yaitu para sahabat yang baru masuk Islam, mengatakan ya Rasulullah, ij'alana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, jadikanlah untuk kami dzata anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Maka Rasul pun bertakbir, mengatakan Allahu akbar karena heran dan takjub. Kata Nabi, innaha sunan. Boleh juga kita membaca innaha sanan. Sungguh ini merupakan jalannya orang-orang terdahulu. Jalannya orang-orang al-Yahud. Kultum waladhi nafsi biyadihi, kalian telah mengucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israili Musa, seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Apa ucapannya Bani Israel kepada Musa? Ucapannya adalah ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, jadikanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana memiliki mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang tajhalun, yang bodoh. Maka Nabi mengatakan, latarkabunna sunnana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wasahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Terkait dengan faedah-faedah hadis ini, insyaallah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.